kimcil mana iki mesti teh maneh. Oh betoi bos, si kimcil ya ya le. Apa lho iki? Monggo dicek. Yo, siji, siji, loro, telu, mangkat. Yo, mendel sifatmu kimcil ku ijo angu. Mengodal rupa ayu karo lambemu selonyo. Nek golek lanangan milih ninja apa FU. Yang ora keturutan yo mesti wae ditumpan dasmu. Masu wis telung sasi suwene aku pedot karo kowe ra tau ono kabare wis ora jelas rupane jare ora bakal lali jebul nyatane yo endi kowe ra tau ngabari seprono tekan saiki dienteni ora kroso di SMS ora ceto jane kowe ki manungsa apa pancen setan tuwa rupo ayu ati blangsa omonganmu jan kepenak lambe kaya pedal becak ngomongin ne jebul maya wis dasare nek sifatmu kuwi jan marai mangkel delok kelanangan sing suke awamu langsung gatel apa meneh sing go ninja nek ra kuwi sing go FU wis marai awang lu dadi mremen loro untu aku wis ngerti aslimu jebule mung produk palsu dimodali ninja FU kowe iso dijaken tu mengo masuk ban kudungan ning jaba kaya basingan walah sil asu tenan mendel sifatmu kimcil ku ijau anu mengodal rupa ayu karo lambemu selonyo. Nek golek lanangan milih ninja apa FU. Yen ora keturutan yo mesti wae ditumpan dasmu. Rasu golek sensasi neng Facebook jare okeh blibi aneh padahal kuwi ming tai dan suka tidak berfiksi diumok keliwat dinding padahal itu gak penting dikiranya gue ngefek sorry aja gue suwe lo gue emang cerdik dari muka biar eksis mestinya lo ngaca dirimu itu siapa tampan cuma cari muka tapi hati lo buaya ini mulut-mulut gue biar jelek tapi kece mendes sifatmu kincil gue jalo anu mengodal rupa ayu karo lambe. Dan gaya mungkin cilku wikeluanmu mengpahitan rupo karo lambemu sing lunyu nek didelok ke rupamu yo pancen unyu-unyu basan wis kenal jeruk sifatmu kaya wasu lo caramu kaya ngono waton cepet langsung minggat ra mikir ke aku sopo saiki ngejak suloyo jane aku kiyo monggo nek arep minggat karemu sing penting aku wis tau ngrasake barangmu itu mendel sifatmu kincilku jaluanmu mengodal rupa ayu karo lambemu selonyo. Nek golek lanangan milih ninja apa FU. Yen ora keturutan yo mesti wae ditumpan dasmu. Do I?